بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. انتهينا من مسألة وجوب حذف الخبر، هذا أو لم ننتهي. أخذنا ثانية. طيب الثانية، نعم، مما يجب حذف الخبر، نعم، يعني قبل جواب القسم الصريح. ما المراد بالقسم الصريح عندك أبا سعيد؟ نعم، طيب، الذي لا يستعمل إلا في القسم، هذا هو المعنى القسم الصريح. طيب، مثل لعمرك. طيب، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم، تقديرنya أبا عارٍ، خبرnya yang dihilangkan. La amruka yamini, ولا amruka qasami. Nah, khabarnya di sini apa? Mahdhub, yaitu yamini tadi atau qasami. Taib, dan ini wajib untuk dihilangkan. Taib. Dan mengenai amruka kemarin telah disebutkan faedah beberapa hukum seputarnya. Taib. Dan masih tersisa berhubungan dengan faedah seputar amruka. Nah, bahasanya, nah, amruka fanifillah, apabila bersambung dengan lafaz tidak, maka apa? Wajib rofa, ya tidak? Wajib rofa. La amruka, khabarnya mahdhub. Taib. Kemudian, nam ainnya wajib untuk di fathah. Nam amruka. Adapun nam ra-nya bagaimana? Taib ini diperinci. Apabila tidak bersambung dengan lam, kalau bersambung dengan lam tadi ra-nya harus apa? Jaga dia. Harus dhamma la amruka. Sekarang kalau tidak bersambung dengan lam, berarti amruka saja, enggak ada lam ibtidaknya. Nah, maka boleh apa? Dinasabkan. Taib, dengan fi'il mahdhuf sebagai maf'ul mutlak. Amroka. Nah, amrokallahu. Kemudian kalau amrokallahu, setelah kita nasabkan ra'nya ini amroka, lafzul jalalah ini juga ada dua cara baca, ya kan? Dengan amrokallaha atau amrokallahu. Taib. Ini kemarin telah kita lewati. Kalau nah, dinasabkan amrokallaha, maka itu sebagai apa? Masdar yang diidhofahkan kepada apa? Fa'ilnya. Amroka. Ya, amroka masdar diidhofahkan kepada fa'ilnya. Tapi ada pun lafzul jalalah di sini na'am apa? Sebagai mansuf ala naz'il khafid, yaitu apa? Asalnya billah, yaitu amroka billah. Taib. Yang maknanya khanifillah zakkartuka billah. dzakartuka billah tadzkiran ya'muru qalbak. Itu aku ingatkan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan peringatan yang membuat hatimu makmur, hatimu bagus. Jadi maknanya harus tafsirkan seperti ini. Padahal lafaznya pendek, amraka Allah. Maksudnya apa? Aku ingatkan engkau tentang Allah. Aku ingatkan engkau tentang Allah dengan peringatan agar hatimu menjadi apa? Menjadi hati yang makmur dengan zikir. Hati yang penuh dengan merasa ingat kepada Allah. Amr rafa fa'ala annahu masdar mudhaf li maf'uli. Amrakallahu, kalau tadi masdar yang mudhaf kepada apa? Kepada fa'ilnya. Kalau sekarang amrakallahu ini masdar mudhaf kepada maf'ulnya. Kemudian lafzul jalalah sebagai fa'ilnya. Maknanya apa? Ammarakallah. Ini lebih singkat. Ammarakallahu ta'mirat. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Memakmurkanmu. Baik. Wajaza ayatan namdikru khabari. Fatakulu amruka qasami la akumanna. Amruka qasami la akumanna. Wajaza ayatan dhammu ayni. Ya, dhammu aynihi. Wa yushadu bil wajhain. Boleh juga aynya di dhammah, umru. Sebagaimana dalam fasyir ayyuhal munkihu thuraya suhailan amrakallahu kaifa yaltaqiyani hiya syamiyatun idha mastahallat wa suhailun idha stahalla yamani. Nah, di sisi syahidnya diriwayatkan dengan dua cara baca ya khalilina, yaitu amrakallahu atau apa? Umrakallahu. Wa yajuzu dukhulu ba'il jar 'alayhi bi amrika la af'alanna. Taim qala sya'ir ruqayya bi amriki la tahjurina wa mannina al muna thumma hidina. Nah, bi amriki wa huwa min al asma'il mulazimah al idhafah fala yang tahu anha wa yudhafu ila kulli syai. Mulazimah lil idhafah, tidak bisa diputus dari idhafah dan diidhafahkan kepada semua hal. Nah, wa mana abaduhum idhafatahu ila Allah wa sahih jawazuhu. Nah, amrullah la amrullahi. Ini boleh. Idza radiyat alayya banu qushairin la amrullahi ajabani ridha. Syaitnya la amrullahi. Wa ilal ya nam la amri kulim. Wa ma amri alayya fi hayyin laqad nataqat butlan alayya afari'un. Jadi banyak khanifilah berhubungan dengan nam amrukai yang bermakna apa? Bermakna qasam khanifilah, yaitu sharih dan menunjukkan apa? Sumpah. Baik. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan wahtaraztu bis-sarihi min nahwi ahdullah. Fa innahu yusta'malu qasaman wa ghairah. Nah, beliau mengatakan bahwasanya yang wajib untuk dihilangkan khabarnya apabila jatuh setelah qasam yang sari. Yang pertama apa? Sebagai jawab atau sebelum jawab laula. Yang wajib kapan ini? Kalau apa? Khabarnya kaun kaun mutlak atau kaun kaun am. Ya, kaun am. Tayyib. Sahabat yang kau na'am, ini boleh atau wajib yang roji? Nah. Wajibun hadaf. Nah. Tapi apabila kau mutlak. Kemudian yang boleh, nah, kalau untuk kaum muqayyad yang bagaimana? Ini harus diulang-ulang ini. Ya enggak. Kaum muqayyad kalau ada dalil yang menunjukkan, ini baru boleh dihilangkan, ya tidak. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan, apa? Hah? Wajib ditetapkan. Qala wa tarastu bis-sharih. Ini sekarang kita lanjutkan ke qabla jawabil qasam as-sharih. Kenapa kok beliau katakan al-qasam as-sharih? Wa tarastu bis-sharih min nahwi ahdullah. Nah. Beliau menggunakan kata qasam sharih untuk apa? Mengeluarkan semisal ahdullah. Fa innahu yusta'malu qasaman wa ghairah, karena digunakan untuk qasam dan yang lainnya. Taqulu fil qasami ahdullahi la af'alanna. Ahdullah la af'alanna. Baik. Qala fa innahu laysa bi sharihin fil qasam, bal huwa nah muhtamalun qabla al-ityani bil jawab li an yakuna ghayra qasamin. فَلَيْسَ لِحَذْفِهِ سَبِيلٌ إِلَّا مَعَ قَرِينَةٍ تُحْمَلُ عَلَى الْمُرَادِ بِخِلَافِ لَعَمْرُ اللَّهِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِالْجَوَابِ ظَاهِرُ الْمَعْنَى فِي الْقَسَمِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمِ الْحَذْفُ فِي عَهْدِ اللَّهِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَلَكَ أَنْ تَقُولَ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَعَلَيَّ مِيثَاقُ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَمَا أَشْبَهَهُ. طيب. Jadi karena lafadz ahdullah ini tidak sahih untuk menunjukkan sumpah, tapi dia memiliki kemungkinan. Tapi sebelum didatangkan jawab, nah sebelum didatangkan jawab qasamnya masih mungkin untuk selain qasam. Sehingga tidak, nah tidak bisa untuk menghapus faktor kecuali adanya qarinah. Tanbih la munafata baina hadha at-tafsil fi sarahati al-amr fil qasami wa adami sarahatihi fil ahd wa baina qawli al-fuqaha haythu qalu inna kullan min la'amruka wa ahdullah kinayatu qasamin la yan'aqidu bihi al-yamin illa bin niyyah. Di sini berhubungan dengan pembahasan fikihnya, Pak. Tidak ada pertentangan antara apa? Perincian ini yaitu tentang amr itu syari qasam dan ahdullah itu bukan apa? Sharihul qasam. Nah, tidak ada pertentangan antara hal ini dengan pernyataan para fuqaha di mana mereka mengatakan inna kullan min la'amruka wa ahdullah kinayah kinayah qasam. Hanya ungkapan qasam tidak akan dan dikatakan bersumpah kecuali dengan niat. Nah, qalu wal murad bi ahdillah idza urida bihil yamin istihqaquhu li ijabi ma aujabahu alaina. Nah, tayyib. Dan yang dimaksud dengan ahdullah apabila diinginkan itu sumpah, fanifina maksudnya apa? Pantasnya dia untuk menunaikan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Alayya ahdullah. Maksudnya dia akan konsekuen dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Wa ta'abbad nabih. Dan dengan apa yang kita beribadah dengannya. Fakat ala amr. Yakunu yaminan idha urida bihil baqa awil hayah. Bikhilafi ma'idha utliqa au nuya bihima ma ta'abbad nabih. li'annahuma yutlaqani ala hadha. Naam. Fayujma'u baina qawlayhima bi'anna murad al-lughawiyyin bisarahati al-amr ish'aruhu bil-halif mutlaqan. Wa in lam yu'tad bihi syara'an idha humila 'ala al-ibadat. Naam. Tayyib. Dan untuk mensinkronkannya antara kedua pendapat itu, bahwasanya maksud dari ahli lughah tentang sarahnya Amr, nah, yaitu apa? Isy'aruhu bil halif mutlaqan, yaitu karena lafaz amrullah atau amruka, la amruka, ini ada menunjukkan apa? Sumpah secara mutlak. Walaupun apa secara syar'i ikhwan fillah tidak dianggap sumpah apabila dibawa kepada makna ibadah. Dalam artian ketika seorang mengatakan nam ahdullah alayya ahdullah atau nam amrullah la amrullahi, apabila nah maksudnya adalah apa, kita akan konsekuen dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita berupa ibadah, ini bukan sumpah. Wa muradul fuqaha bi nafyi sarahatihi wa annahu mithl ahdullah, nah, yaitu nafyu kaunihi yaminan mu'taddan bihi syar'an 'alal itlaq. Yang dimaksud oleh para fuqaha bahwasanya amrullah seperti ahdullah, yaitu apa? Penafian bahwasanya itu adalah apa? Sumpah yang dianggap secara syar'i secara mutlak. Kenapa? Li'anna al-yamina syar'an la yakunu illa bi asma'illahi wa sifatih. Nah, dikarenakan sumpah secara syar'i itu tidak dianggap kecuali dengan apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Paham? Jadi itu makanya biasanya itu adalah apa? Nah, kalimat yang mengalir di lisan-lisan Arab ikhwani fillah, tapi tidak diinginkan apa? Sumpah padanya. Itu intinya. Makanya dalam pembahasan fikihiyah, nah, tadi fuqaha mengatakan itu tidak merupakan sumpah secara sahih kecuali kalau nah, memang orang yang mengucapkannya meniatkan sumpah. Tapi secara lughah, nah, secara lughah ikhwani fillah dibedakan sebagaimana disebutkan Ibnu Hisyam di sini antara amruka dan ahdullah. Satunya sari, satunya ghairu sari, menunjukkan kosam. Adapun bentuk perbedaan pada ahdullah, yang mana yang menunjukkan kosam yang tidak, contohnya taqulu fil qasam ahdullahi la af'alanna. Ahdullah la af'alanna. Seperti apa? Wallahi la af'alanna, demi Allah aku akan melakukannya. Nah, maksudnya apa? Ini adalah perjanjian dengan Allah. Sungguh aku akan melakukannya. Wa bi ghairihi 'ahdullahi yajibul wafa'u bihi. Nah, ini selain qasam. Nah, yaitu apa? Perjanjian dengan Allah itu wajib untuk ditunaikan. Fa lidzalika yajuzu dzikrul khabari taqulu 'alayya 'ahdullah. 'Alayya 'ahdullah. Nah, boleh menyebutkan khabar padanya. Tayyib. Berarti apa? Ahdullah alayya, ya tidak? Tayyib, ahdullah alayya. Ahdullah. Nah, sebagai apa? Mubtada alayya jar majrur. Nah, muta'alliq mahdhuf khabar. Tayyib, ini kondisi yang kedua. Ikhwan fillah, diingat-ingat perbedaan amrullah dan ahdullah. Tapi sama dalam istilah syar'i, jadi sini kita tidak boleh mencampurkan pembahasan lughawiyah dengan fikhiyah di sini. Terbatas beda. Nah, dalam penetapan fikih dalam fikih itu dihukumi qasam itu kalau apa? Diikuti dengan apa? Dengan niat untuk bersumpah. Tapi kalau sekedar mengalir di lisan, ini bukan sumpah. Tapi makanya, kalau di Arab ikhwan fillah, anak-anak biasa wallahi, wallahi, tapi bukan maksudnya sumpah. Bukan maksudnya untuk bersumpah. Sehingga tidak dihukumi sumpah. Kenapa? Karena walaupun lafadznya lafadz sumpah, tapi tidak ada niatan untuk bersumpah, cuma niatan untuk apa? Untuk menguatkan saja. Dalam artian maksudnya iya benar-benar gitu. Itu maksudnya. Walaupun sebenarnya yang seperti ini Nah, oleh para salaf tidak disukai. Nah, karena apa? Karena ada badannya apa? Peremehan terhadap lafzul jalalah dalam perkataan-perkataan sering. Nah, kemudian wallah, wallah dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum.